Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nastamir naqra. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Amma tadlisu fil hadithi yanqasimu ila qismaini. Adapun tadlis di dalam hadis maka terbagi menjadi dua jenis. Kama qala al-muallifu rahimahullah, sebagaimana yang diucapkan oleh muallif rahimahullah dalam manzumahnya, wa ma ata mudallasan naw'ani. Dan hadis yang datang dalam kondisi mudallas ada dua jenis. Wa ba'dul ulama'i yuqassimuhu ila thalathati aqsamin. Dan sebagian ulama ada yang membagi mudallas ini menjadi tiga bentuk atau tiga jenis, membagi tadlis menjadi tiga bentuk atau tiga jenis. Amma ala taqsimil muallifi fahuwa qismani. Adapun menurut pembagian muallif, itu Al-Baiquni rahimahullah, tadlis ada dua jenis. Al-awwalu dhakarahu biqawlihi. Jenis yang pertama, ketika muallif menyebutkannya, yaitu pada bait yang ke-19. Al-awwalu lisqatu lisyaykhi. Yang pertama, menghapus nama syekh. Menghapus, al-isqat, maknanya menghapus atau tidak menyebutkan nama syekh. Wa an yanqula, dan menukilkan, amman fauqahu, dari perawi di atas syekh, bi'an wa an, dengan sirah an, dan sirah anna. Dengan sirah an dan sirah anna. Ana ulang artinya ya. Terjemahan bait yang ke-19. Al-awwalu, yang pertama, yaitu jenis tadlis yang pertama. Al-isqatu lisyaykhi, menghapus nama syekh. Atau tidak menyebutkan nama syekh. Wa an yangkula, dan menukilkan, amman fauqahu, dari perawi yang ada di atas syekh, bi'an wa'an, dengan sirah an dan anna. Di fauqahu di situ, wa'an yang kula mimman fauqahu, domirhu di situ kembali kepada asyekh. Wa'an yang kula mimman fauqah syekh. Jadi menukil langsung dari syekhu syekh. Syekhnya dari gurunya. Ya. Guru dari gurunya. Bi'an dengan sirah'an. Sehingga hadisnya menjadi hadis apa? Yang sudah kita lewati. Hadis mu'an'an. Adapun ketika diriwayatkan dengan sirah'anna, maka disebut hadis apa? Hadis mu'an'an. Jadi keterkaitannya itu, keterkaitan antara tadlis mudallas dengan hadis mu'an'an, hadis mu'annan, itu demikian. Ya. Pembahasan mu'an'an di bait yang ke-13, nanti bisa dimurojaah kembali. Naam, di situ disebutkan bi'an wa'an, nunnya dengan sukun, ini menyesuaikan wazan di akhir bait. Adapun sebenarnya nunnya musyaddadah dengan tasydid. Sebagaimana pengertian yang sudah kita lewati. Hadis mu'annan itu ketika seorang perawi meriwayatkan hadis dengan sigah anna. Anna fulanan qala. Ya, contohnya seorang perawi menyampaikan sanad haddatsani fulanun anna fulanan qala, anna fulanan qala, anna fulanan qala. Ada anna di situ. Sirah anna. Itu yang disebut sebagai hadis mu'annan. Adapun di sini disukun karena menyesuaikan wazan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha tadlisut taswiyah. Ini yang disebut sebagai tadlisut taswiyah. Di cetakan anak demikian. Cetakan yang lain sama. Tadlisut taswiyah juga. Naam, wa hadha tadlisut taswiyah bi ay yusqita ar-rawi shaykhahu, yaitu ketika perawi menghapus nama syaikhnya. Wa yarwiya amman fawqahu bi sighatin zahiruha al-ittisalu, dan kemudian dia meriwayatkan dari perawi yang ada di atas syaikh, perawi yang ada di atas syaikhnya dengan sighah yang secara zahir bersambung, dengan sighah yang nampaknya secara zahir bersambung, yaitu dengan sighah an maupun anna. Kama law qala Khalidun, sebagaimana ya contohnya ketika Khalid, yaitu seorang perawi bernama Khalid, berkata inna aliyan qala, di cetakan ana tertulis demikian, inna aliyan qala. Ada di cetakan yang anna, semuanya inna ya. Inna fulanan qala. Inna fula, inna aliyan qala. Sungguhnya Ali berkata kada wa kada. Wa baina Khalidin wa aliyin rajulun ismuhu Muhammadun. Padahal antara Khalid dan Ali ada perantaranya yang bernama Muhammad. Wa huwa qad asqata Muhammadan wa lam yadhkurhu. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini Khalid menghapus nama Muhammad dan tidak menyebutkannya. Wa qala inna aliyan qala kadza wa kadza. Dia mengatakan, yaitu Khalid mengatakan, sesungguhnya Ali berkata demikian dan demikian, langsung menukil dari Ali, padahal dia tidak langsung mendengar dari Ali, akan tapi mendengar dari perantara yang bernama Muhammad. Ini yang disebut sebagai tadlisut taswiyah. Naam. Qala rahimahullah, wa naqulu hadha tadlisun wa huwa fil haqiqati lam yakdhib bal huwa sadiqun. Maka kita katakan ini adalah tadlis. Dan hakikatnya yang seperti ini, perawi tadi tidak berdusta, tidak berbohong, bal huwa shadiq. Bahkan dia jujur atau benar. Lakin hunaka ba'dul asbabi tahmilu ar-rawiya 'ala tadlis. Jadi ketika seorang perawi mentadlis, melakukan tadlis seperti ini, dia menghapus nama syekh, menukil langsung dari syekh-syekhnya, dia memakai sirah an atau anna. Karena kalau sampai pakai sirah haddathani atau sami'atu, maka dia jelas-jelas berdusta. Misalnya tadi Khalid ya, kasusnya Khalid ini contoh. Menukil dari Ali langsung dengan sirah haddathani aliyun. Padahal dia tidak mendengar langsung dari Ali. Agar tapi dari Muhammad. Nah, kalau dia sampai meriwayatkan dengan haddatsani Aliyun, maka dia berdusta. Ya, sehingga hadisnya atau perawi yang melakukan seperti itu dihukumi sebagai kadzab, pendusta. Atau dia mengatakan sami'tu Aliyan qala, padahal jelas-jelas dia tidak mendengar langsung dari Ali. Sehingga perawi yang melakukan tadlis seperti ini memakai sirah an atau anna. Dia tidak berdusta. Ali berkata demikian. Bahwasannya Ali, atau diriwayatkan dari Ali, dia berkata demikian. Ya. Lakin hunaka ba'dul asbab tahmilu ar-rawiya ala tadlis. Akan tapi di sana ada beberapa sebab yang mendorong seorang perawi melakukan tadlis. Kayyurida ar-rawi ayyukhfiya nafsahu li'alla yuqala anhu annahu akhadha an hadha syaikh mathalan. Sebab yang pertama, perawi tadi ingin untuk menyembunyikan dirinya agar jangan sampai dikatakan tentangnya bahwasanya dia mengambil dari syaikh ini, yaitu meriwayatkan dari syaikh ini sebagai contoh. Jadi dia tidak ingin kemudian orang-orang mengatakan bahwasanya dia mengambil ilmu dari syaikh ini, syaikh yang tidak dia sebutkan namanya, ya, karena satu lain hal, ya. Yang kedua, sebab yang kedua, au akhfa dzalika lighoradin siyasiyin, atau dia sengaja menyembunyikan hal itu, yaitu menyembunyikan nama syekhnya tidak disebutkan karena urusan siasat, ya. Urusan siasat, perkara siasi, kondisi perpolitikan misalnya, ya. Bukan politikus, tapi kondisi perpolitikan ketika itu tidak memungkinkan untuk dia menyebutkan nama syekhnya. Aw li'annahu yakhsha 'ala nafsihi min sultanin aw nahwihi. Atau dia takut, mengkhawatirkan dirinya dari penguasa. Dia khawatir terhadap penguasa. Kalau sampai dia menyebutkan nama syekhnya, dia khawatir kemudian diperlakukan penguasa dengan suatu perlakuan yang tidak dia sukai. Atau yang semisalnya, au nahwihi, au li ghairi dzalika minal asbabil ukhra, atau sebab-sebab yang lain selain yang sudah disebutkan. Beliau tambahkan lagi sebab yang keempat, au li ajli anna syaikha alladhi asqatahu ghairu maqbulir riwayati. Atau disebabkan karena syaikh yang dia hapus namanya itu adalah seorang perawi yang ghairu maqbulir riwayah, yang riwayatnya tidak diterima. Imma likaunihi da'ifal hifzi. Mungkin karena syekhnya tadi adalah seorang perawi yang hafalannya lemah. Aw likaunihi qalilad dini. Atau karena kondisi syekhnya tadi adalah seorang yang kurang agamanya. Auli anna syekhahu alladhi rawa anhu aqallu martabatan minhu. Atau karena, ini sebab yang kelima, ya. Sebab yang kelima adalah, atau karena syekhnya yang dia meriwayatkan hadis darinya itu tingkatannya di bawah dia. Tingkatannya berada di bawah dia. Misalnya lebih muda dari dia, atau ya, dari segi ilmu sebenarnya syekhnya tadi lebih martabatnya di bawah dia. Tapi dia punya hadis yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya, sehingga dia meriwayatkan dari syekhnya tersebut. Tapi sebenarnya syekhnya tadi lebih di bawah derajatnya daripada dia, sehingga dia tadlis, dia tidak sebutkan nama syekhnya tadi. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisal dengan itu. Al-muhimmu anna aghrada isqati syekhi katsiratun ghairu mahsuratin. Jadi kesimpulannya bahwasanya faktor-faktor pendorong seorang perawi melakukan tadlis, tidak menyebutkan nama syekhnya, menghapus nama syekhnya, kathiratun, sangat banyak, ghairu mahsuratin, tidak bisa dibatasi. Sangat banyak tujuan-tujuan atau sebab-sebab yang lain. Lakin aswa'aha, lakinna aswa'aha ayyakuna syekhu ghaira adlin. Akan tapi, sebab yang paling buruk dari sebab-sebab yang ada adalah syekhnya tadi ghaira adlin, bukan perawi yang adil, tidak memiliki adalah. Syekhnya adalah seorang perawi yang tidak memiliki adalah, bukan perawi yang adil. Fayusqituhu min ajli ayusbiha alhadithu makbulan. Maka dia sengaja menghapus nama syekhnya tadi dengan tujuan agar hadithnya makbul, diterima. Karena kalau sampai syekhnya disebutkan, jelas sanadnya menjadi lemah, hadisnya tidak diterima. Li'anna hadza yatarattabu 'alaihi ahkamun syar'iyyatun katsiratun. Karena yang demikian ini, mengapa jenis yang seperti ini adalah jenis yang paling buruk dari jenis-jenis tadlis yang ada? Karena akan berdampak pada hukum-hukum syar'i yang sangat banyak. Yatarattab 'alaihi memiliki dampak terhadap hukum-hukum syar'i yang sangat banyak. Wa rubbama yakunu al-hadithu makdzuban min qibali syekh as-saqiti. Dan bisa jadi hadis tersebut sebenarnya adalah hadis yang makdzub, yaitu hadis palsu, karena atau dari sisi syekh yang dihapus namanya tadi. Jadi syekhnya tadi adalah seorang perawi yang kadzab, pendusta. Kalau sampai disebutkan namanya, maka jelas hadisnya dihukumi sebagai hadis yang makdzub, hadis palsu. Wala yuqbalu hadithul mudallis. Pembahasan berikutnya, wala yuqbalu hadithul mudallis, dan tidak diterima hadith seorang mudallis. Walau kana rawi thiqatan, walaupun perawi mudallis tersebut adalah seorang yang thiqah. Illa idza sarraha bitahdithi, kecuali ketika perawi tadi apa, menegaskan dengan tahdits, yaitu menegaskan bahwasanya dia mendengar langsung hadis tersebut dari syekhnya. Wa qala haddatsani fulanun, yaitu dengan dia mengatakan haddatsani fulanun, menyampaikan hadis kepadaku fulan, au sami'tu fulanan qala, atau dia menyatakan fulan, aku mendengar fulan berkata. Fahina idzin yakunu muttasilan, maka ketika itu hadis menjadi, sanadnya menjadi muttasil, bersambung. Naam. Walaupun sudah sempat kita sebutkan rinciannya, ya. Sudah sempat kita sebutkan rinciannya apa? Martabatu al-mudallisin. Di sana ada martabat mudallis yang melakukan tadlis tapi sangat jarang, dan dia adalah seorang perawi yang thiqah, imam. Maka yang demikian itu tadlisnya tidak mencacati riwayatnya, sehingga riwayatnya bisa diterima. Nah, al-qismu tsani, jenis yang kedua, tadlisus syuyukhi, yang disebut sebagai tadlisus syuyukh. Wa huwa alla yusqita syaikha, yaitu tidak menghapus nama syaikh, walakin yasifuhu bi awsafin la yu'rafu biha. Akan tapi perawi tadi mensifati syekhnya dengan sifat-sifat yang tidak dikenali. Wa ilaihi al-isyaratu biqaulihi. Terkait jenis ini diisyaratkan dengan ucapan muallif, wa tsani la yusqituhu lakin yasif. Yang kedua, tidak menghapusnya, yaitu tidak menghapus nama syekh, Lakin yasif, akan tetapi menyifatinya. Akan tetapi menyifatinya bima awsafahu, dengan sifat-sifatnya. Nya kembalinya kepada syekh. Awsafa asyekh. Bima bihi la yan'arif, yang tidak dikenal. Ana ulang terjemahannya. Wathani la yusqituhu lakin yasif, yang kedua tidak menghapusnya, itu tidak menghapus nama syekh. Lakin yasif, akan tetapi menyifatinya. Awsafahu, dengan sifat-sifatnya. Bima bihi la yan'arif, yang tidak dikenali. Naam. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, mithlu ayusammiya ahada syuyukhihi bismin ghair ismihi. Misalnya seorang perawi menyebut salah satu syekhnya dengan suatu nama yang bukan nama syekhnya tadi. Au bi laqabin ghairi laqabihi, menyebutkan julukan laqab yang sebenarnya bukan laqab untuk syekhnya, yang syekhnya tidak ma'ruf dengan laqab tersebut. Wa huwa la yumkinu ayyu'rafa illa bidzalika alladhi lam yusammihi bihi. Padahal syekhnya tadi tidak mungkin dikenali kecuali dengan nama atau julukan yang tidak dia sebutkan tadi. Au yasifuhu bisifatin 'ammatin, atau menyifati syekhnya dengan sifat yang umum. Kaman yaqul, seperti perawi yang berkata, haddatsani man anfuhu baina 'ainaihi, menyampaikan hadis kepadaku orang yang hidungnya di antara kedua matanya. Siapa kira-kira? Ya, semua orang hidungnya di antara kedua matanya. Aw haddatsani man jalasa litahdits, menyampaikan hadis kepadaku seorang yang duduk untuk menyampaikan hadis. Ini sifat-sifat yang tidak dikenal. Siapa sebenarnya syekhnya tersebut? Qala rahimahullah, wal amru alladhi daf'a ar-rawiya ay yaf'ala dhalika huwa mithlu al-aghrad allati taqaddamat fi an-naw' al-awwal. Dan faktor yang mendorong perawi untuk melakukan hal itu semisal dengan sebab-sebab yang telah disebutkan di jenis yang pertama, yaitu tadlis taswiya. Li'an yukhfiya isma syekhi hatta la yusama al-hadithu bidda'afi. Karena dia menyembunyikan nama syekh sehingga tidak, atau jangan sampai dilabeli hadisnya dengan kelemahan. Itu dia sengaja menyembunyikan syekhnya supaya hadis yang dia sampaikan tidak dicap sebagai hadis yang lemah. Auli ajli alla yuraddal hadithu, atau dengan tujuan agar hadisnya tidak ditolak. Auli asbabin ukhra, atau sifat atau sebab-sebab yang lain yang tadi sudah disebutkan. Wa hadha an-naw'u kasabiqihi ghairu maqbulin illa idza wasafa man dallasahu bima yu'rafu bihi fayunzaru fi halihi. Jenis yang kedua ini seperti yang sebelumnya, tidak diterima kecuali jika perawi tadi mensifati syekhnya, yaitu perawi yang dia tadlis, yang dia hapus atau dia samarkan, dengan sifat-sifat yang dikenali sehingga bisa dilihat kondisinya bagaimana, ya, sehingga bisa dihukumi. Karena kalau syekhnya tidak jelas dari siapa dia mengambil riwayat, maka tidak bisa diterima periwayatannya sampai jelas siapa syekhnya tersebut sehingga bisa dihukumi. Tersisa satu pembahasan tentang hukum tadlis. Jaiz am haram? Boleh ataukah diharamkan? InsyaAllah kita baca pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.